السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعزني الله وإياكم من النار عباد الله Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh syariat Islam yang datang kepada umat manusia ini yang memiliki sifat samhah, yang memiliki sifat mudah, telah ada padanya berbagai macam bentuk bimbingan dan ajaran yang amat sangat sempurna bagi manusia ini. Di dalamnya terdapat berbagai macam bentuk syariat yang membawa manusia ini agar mereka memiliki akhlak yang indah, karakteristik yang terpuji. Demikian pula sebagai bentuk kesempurnaannya, Islam juga memperingatkan manusia ini daripada lawannya, yaitu akhlak yang tercela, demikian pula akhlak yang rendah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang mana di antara tujuan yang terbesar diutusnya nabi kita alaihi salatu wassalam ke muka bumi ini adalah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak tingkah laku manusia. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, innama bu'istu liutammima salihal a'mal. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan amal saleh yang baik, berbagai macam perbuatan yang baik. Yakni di antaranya adalah akhlak yang indah, akhlak yang terpuji. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sesungguhnya di antara bentuk al-khisal al-jalilah, karakteristik sifat seorang mukmin yang amat sangat indah adalah as-sidq, adalah kejujuran. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur secara lahir dan batin, jujur dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada manusia, bahkan jujur pada dirinya sendiri dalam ucapannya, perbuatannya, dan seluruh tingkah lakunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya al-iman asasuhu as-sidq wan nifaq asasuhu al-kadzib. Iman pondasinya adalah kejujuran. Sementara kenifakan sifat munafik pondasinya adalah dusta. Iyad billah. Maka beliau rahimani wa rahimakumullah, fala yastami' kadzibun wa imanun illa wahaduhuma muharibun lil akhar. Maka tidak akanlah terkumpul antara keduanya, antara kejujuran dan kedustaan, kecuali salah satunya akan memerangi yang lainnya, akan saling bertentangan, akan saling kontradiksi pada diri seorang mukmin jika itu ada pada keduanya, pada dirinya, dua perkara ini, kejujuran demikian pula kedustaan, tidak akan bisa berkumpul, bahkan akan saling menyerang satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga dikarenakan agungnya as-sidq, agungnya kejujuran, Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada umat manusia ini bahwasannya manusia di hari kiamat kelak tidak akan ada yang bisa memberikan manfaat kepadanya, dan demikian pula tidak akan ada yang bisa menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali kejujurannya, kecuali dengan bekal jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan bisa menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala, demikian pula akan memberikan manfaat kepada pelakunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah 119, hadza yaumun yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Ini adalah hari, ini adalah hari kiamat yang mana akan bermanfaatlah kejujurannya orang-orang yang jujur, akan memberikan manfaat kejujurannya orang-orang yang jujur di hari kiamat. Akan Allah berikan manfaat tersebut disebabkan kejujurannya di dunia ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, maka bagi mereka jannah-jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan, keberhasilan yang amat sangat agung. Dengan kejujuran akan Allah berikan manfaat pada pelakunya di hari kiamat kelak. Bukan dengan harta benda, demikian pula bukan pula dengan keturunannya. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah juga memberitakan, menerangkan kepada hamba-hambanya ini bahwasanya ahlut taqwa haqiqatan, orang yang bertakwa, yang sebenar-benarnya bertakwa, yang hakiki adalah as-sadiqun, adalah orang-orang yang jujur, adalah orang-orang yang benar keimanannya. Sebagaimana Allah firmankan, walladzi jaa'a bis-sidqi wa shaddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Walladzi jaa'a bisidq, dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam yang membawa kebenaran, yang membawa risalah dengan benar dari Allah Subhanahu wa taala, walladzi wasaddaqa bihi, dan juga orang yang membenarkannya dengan jujur, orang yang membenarkan risalah Rasul alaihi salatu wasalam dengan jujur, orang yang benar-benar mengimani risalah yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasalam dengan jujur, maka ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hakikat daripada ketakwaan adalah mereka-mereka yang betul-betul jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minas sadiqin, Allahumma ja'alna minas sadiqin wa jannibna durubal halikin. Wa aqulu ma tasma'un walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh perkara kejujuran merupakan perkara fitrah, merupakan perkara yang daruri. Itu pasti ada pada diri manusia. Walaupun manusia itu tidak belajar berbagai macam dalil Al-Quran wa Sunnah, secara manusiawi pasti manusia akan menjaga kejujuran dan akan mencela daripada sifat dusta, demikian pula kebohongan. Sejak kecil, anak yang belum belajar pun juga demikian, pasti akan tertanam, akan paham akan agungnya daripada kejujuran tersebut. Demikian pula tidak suka dengan sifat kedustaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan pun juga kejujuran ini amat sangat sering kita dengarkan dari Al-Quran wa Sunnah, di mimbar-mimbar, di majlis-majlis amat sangat sering didengung-dengungkan nasihat, tausiah untuk jujur dan menjauhi dari sifat, daripada sikap dusta. Namun at-taufiq min Allah Ta'ala, hanyalah taufiq dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bisa mengamalkannya, yang kemudian Allah selamatkan daripada hamba-hambanya ini daripada sifat kedustaan tersebut. At-taufiq min Allah Subhanahu Wa Ta'ala, al-muwaffaq man wafaqahu Allah, hanyalah orang yang diberikan taufiq oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah orang yang diberi taufiq oleh Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka setiap kali seorang hamba, seorang manusia ini semakin tinggi dan semakin bertambah tingkat kejujurannya pada ucapannya, pada amalan perbuatannya, demikian pula dalam seluruh aspek kehidupannya, dalam seluruh tingkah lakunya, dalam setiap keadaannya, maka akan semakin bertambah tinggi pula derajat dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sekali lagi, at-taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan semakin tinggi kedudukannya dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia akan mencapai derajat as-siddiq sebagaimana hal ini telah diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, sahabat yang paling mulia, yang paling tinggi di dalam mencapai derajat as-siddiqiyah ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka as-siddiq, kejujuran ini merupakan sebab yang paling agung untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan bisa mengantarkan ke jannah. Sungguh ini merupakan perkara yang bisa dipahami oleh setiap manusia. Demikian pula sabda Rasul alaihi salatu wasalam, amat sangat jelas dan amat sangat sering disampaikan. Namun taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kehidupan manusia ini tidaklah berjalan lurus dan mulus, lempang demikian pula lebar luas. Akan tapi kehidupan manusia ini penuh lika-liku, penuh dengan ujian, onak duri, demikian pula jalan yang licin, berhimpit-himpitan. Terkadang manusia tidak setiap saat manusia itu berjalan dengan lurus, nyaman dan tenang. Namun tatkala pada saat datang ujian tersebut, pada saat datang musibah tersebut, disinilah manusia diuji akan kejujurannya, disinilah manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah dia akan terjatuh pada kedustaan. Tatkala datang berbagai macam fitnah, tatkala datang berbagai macam ujian kepada manusia dalam berbagai macam bentuk ujian tersebut, sehingga al-muwaffaq man wafaqahu Allah, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang Allah selamatkan untuk tetap bisa bersikap jujur dalam seluruh tingkah lakunya, dan bahkan ketika mendapatkan ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh ini merupakan perkara besar, sebab yang terbesar mengantarkan manusia ke jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula untuk mendapatkan kenikmatannya. Sebagaimana hadis yang masyhur dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, bahwasanya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi." Wajib atas kalian untuk tetap jujur, untuk tetap menetapi sikap jujur ini. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, karena kejujuran tersebut akan mengantarkan pelakunya kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ila al-jannah, dan sungguhnya al-birr, berbagai macam kebaikan dikarenakan kejujurannya, itu akan mengantarkan dia ke jannah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yazalu ar-rajul yasduq senantiasa dan terus menerus seorang hamba ini jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taharra as-sidq, demikian pula berusaha terus, berusaha memperjuangkan dirinya untuk jujur, selalu jujur. Hatta yuktaba 'indallahi siddiqa, sehingga Allah catat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang siddiq, yang mencapai derajat as-siddiqiyah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kebalikannya, iyadan billah, wa iyyakum bil kadzib, jauhilah oleh kalian, hati-hatilah oleh kalian sikap daripada berdusta. Fa innal kadziba yahdi ila al-fujur, karena dusta itu akan mengantarkan, akan menyeret pelakunya kepada berbagai macam perbuatan dosa. Wal fujur yahdi ila an-nar, dan berbagai macam perbuatan dosa ini, berbagai macam maksiat karena dusta, sebabnya adalah dusta, ini akan mengantarkan, akan menyeret pelakunya kepada an-nar, iyadan billah. Wala yazalu ar-rajulu yakdzib, senantiasa seorang itu suka berdusta. Wa taharral kadzib, dan terus menerus sering selalu berdusta kepada Allah dan kepada manusia, bahkan kepada dirinya sendiri. Hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba, sehingga dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditulis di sisi Allah sebagai pendusta, iyadan billah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan kejujuran seorang hamba itu akan bisa berhasil, akan sukses dari berbagai macam kebinasaan, dari berbagai macam kehancuran, dari berbagai macam kejelekan di dunia, demikianlah di akhirat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak akan bisa seorang hamba ini selamat, sukses, berhasil sampai dia itu betul-betul shadiq, betul-betul jujur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menerapkan tauhid, di dalam beribadah kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah taala semata. Demikian pula menjauhi berbagai macam bentuk kesyirikan, demikian pula menjauhi pelaku-pelaku kesyirikan. Tidak akan sukses seorang hamba kalau dia tidak menerapkan yang seperti ini di dalam jujurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidak akanlah sukses seorang hamba ini sampai dia itu betul-betul jujur di dalam memurnikan ittiba'nya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai betul-betul dia memurnikan, betul-betul mengikuti bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara totalitas, secara murni, tanpa ada campuran-campuran yang lainnya daripada ajaran-ajaran yang bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia betul-betul menjauhi berbagai macam kebid'ahan, menjauhi berbagai macam perkara-perkara yang baru yang dicampurkan dalam agama ini yang bukan dari agama Islam pada asalnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula seorang hamba tidak akan bisa selamat, tidak akan bisa sukses selama dia tidak jujur kepada penguasanya, selama dia tidak jujur dengan wulatul umur dalam rangka, dalam bentuk mengikuti berbagai macam perintahnya, demikian pula menjauhi berbagai macam bentuk larangannya yang tidak menurut syariat Islam. Demikian pula seorang hamba tidak akan sukses, tidak akan berhasil dalam muamalahnya, dalam berbagai macam bentuk perniagaannya, dalam berbagai macam bentuk jual belinya, kalau dia tidak jujur dalam perdagangan tersebut antara jual, antara pembeli dan penjual. Demikian pula seterusnya. Demikian pula seorang hamba tidak akanlah sukses, tidak akanlah bisa meraih kebaikan dalam ta'awunnya alal birri wa taqwa, kalau dia tidak jujur dalam ta'awun ini. Ada berbagai macam bentuk khianat, ada berbagai macam bentuk dusta dalam ta'awun ini pun juga demikian, tidak akan sukses, tidak akan mendapatkan, tidak akan bisa meraih kebaikan, keutamaan, keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan demikian seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa memiliki sifat jujur, dan dijauhkan pada diri kita masing-masing semuanya daripada sifat al-kadzib. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna الحقنا بالصالحين الصادقين وتوفنا مع الأبرار. اللهم الحقنا بالصالحين الصادقين وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.